Konsultasi Syariah. Sombong kepada orang yang sombong. Pertanyaan, benarkah sikap sombong di depan orang yang sombong adalah sedekah? Jika benar, apa maksudnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafadz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi, secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya. Sehingga ini takabur yang terpuji, seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya, atau orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Kata Yahya bin Mu'adz, takabur dengan orang yang takabur dengan hartanya di hadapanmu adalah bentuk tawadhu, barikah mahmudiyah. Demikian, Allahu a'lam.